Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adhim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa hafathumul malaikah wa khasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Al hadis. Dumateng ngersanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan rutin Ahad Wage, majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pangadekan ingkang minulya. Dumateng ngersanipun bobo-bobo kiai, para alim, bobo-bobo ulama, takmir masjid ingkang estu kula mulyakaken, para pejabat ingkang kersa ngrawuhi pengaosan siang menika, mbah Pak Camat, Pak Lurah, Dukuh, RT, RW, ingkang miturut kula pejabat sing mlebu surga pertama kali menika insyaallah Pak RT. RT kalih bupati niku mlebune surga dhisik RT. Soale napa? Pilihan bupati biasane nganggo amplop, pilihan RT ora ana amplope. Nggih napa mboten? Mila sing paling rekoso niku RT. Soale RT niku kepanjangane rekoso terus. Sedaya panitia pengaosan siang menika, tukang panggung, tukang son, tukang noto kursi, tukang dum-dum konsumsi, tukang syuting, tukang foto, wabil khusus ibu-ibu tukang ngomong, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten siang menika kula panjenengan sami saged ngrawuhi pengaosan rutinan Ahad Wage ingkang dipun sengkuyung kalian majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama. Kula yakin sedaya ingkang rawuh siang menika insyaallah kepetang tiang ingkang sae. Sae napa awon? Awon napa sae? Kaya budalan jenazah nggih. Ibu bapak rahimakumullah, ayat pertama engkang dipuntampi kalian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyinya adalah iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Kula sering matur kali kanca-kanca kula Muhammadiyah, kebetulan kula Nahdiyin tapi kula gawe pondok teng lingkungane tiang Muhammadiyah. Mila kula cedak kali Pak Amin Rais. Kula kali Pak Amin Rais niku sami prof. Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator. Kula sering matur kali kanca-kanca Muhammadiyah, napa bedane wong NU kali wong Muhammadiyah? Wong NU kali wong Muhammadiyah itu bedanya satu. Yen wong NU biasane gede atine, yen wong Muhammadiyah biasane gede kok ndase kepiye to akale ngendas-ngendaske Muhammadiyah. Niki akal mboten ndas. Napa kula matur ngoten? Kenapa saya bicara seperti itu? Orang NU itu secara spiritualitas jauh lebih unggul daripada orang Muhammadiyah. Kenapa? Karena orang NU itu lebih mementingkan hati dibandingkan akal. Beda. Kalau orang-orang non ahlu sunnah wal jamaah, segala sesuatu harus ditanyakan kepada akalnya terlebih dahulu. Mlebu akal apa ora? Rasional apa ora? Menawi tiang ahlu sunnah wal jamaah wabil khusus nahdlatul ulama melaksanakan sebuah amaliyah niku ora kudu takon akale. Sing penting atine ayem apa ora. Contone ngeten. Wong-wong NU niku menawi diajak nglakoni amaliyah ora usah kakean takon dalil, cukup sami'na wa atokna. Dirasake enak apa ora. Tetapi menawi tiang-tiang non NU diajak nglakoni amaliyah dadak takon, kuwi ana dalile apa ora. Nggih napa mboten? Conto, umpamane kula disuguh wedang teh. Senajan to iki wedang putih. Umpama. Oh ya putih tenan. Yen kula disuguh wedang, menawi tiang Nahdlatul Ulama kuwi ora usah takon. Iki wedange ana gulane apa ora? Tapi kalau orang-orang non Nahdlatul Ulama yang bukan Nahdlatul Ulama disuguh wedang niku dadak takon. Kuwi wedange ana gulane apa ora? Bedane teng mriki niku. Contoh, wong-wong di luar NU niku biasane titik-titik takon dalil. Kula nate dipun tangkleti Gus Miftah, saya mau tanya. Apa ada dalilnya orang NU itu kalau membaca tahlil la ilaha illallah ndase diubah-ubah. Kula kurang gawean to niku. Wong NU niku lak maca tahlil lak sirahe diubah-ubahke to nggih. Modele lak macam-macam. Lak jenengan ziarah makame Wali Songo, delalah pas maca la ilaha illallah mang persani. Niku lak ngubah-ngubahke beda-beda. Ana sing geleng-geleng, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana sing mantuk-mantuk tok, la la illallah. Illallah. Ana sing serong titik nika, la la illallah. La la illallah. Ana sing kemayu kaya ibu-ibu muslimat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ana sing gualak nika. La la illallah. La la illallah. Sing cuwepet nggih ana. La la illallah. La la illallah. La la illallah. Menawi bapak ibu pengadekan biasanya sing pundi? Sing kemayu niku wau. La ilaha. Lah kaya ngono kok dadak ditakokke kuwi ana dalile apa ora? Kuwi oleh apa ora? Mang jawab oleh. Alasane napa? Njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe. Sing boten pareng niku maca tahlil la ilaha illallah karo jotos-jotosan niku ora kena. Lah diubah-ubahke model kepiye nggih angsal mawon. Mene tahlilan karo sikut-sikutan. La la illallah. Niku sing ra kena. Ini lagi musim. Orang-orang Nahdlatul Ulama niku bola-bali teng pundi-pundi dadak ditakoni. Kuwi ana dalile apa ora? Niki cilaka niki. Mila biasane wong sing kakehan takon dalil iki biasane telat. Cara teng Yogya namine telmi, telat mikir. Lola loadingnya lama. Contoh, salah satu tokoh Muhammadiyah Jogja niku diangkat dadi pahlawan nasional, namine Ki Hadi Kusumo. Berdasarkan surat keputusan Presiden Jokowi tahun 2015, Hadi Kusumo niku diangkat dadi pahlawan nasional. Karena diangkat jadi pahlawan nasional, kuburane digoleki. Biyen makamnya di pinggir kota Yogyakarta. Begitu dicari, apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik. Hadi Kusumo niku kuburane ilang. Iki tragedi ini, musibah. Pahlawan nasional kelangan kuburan. Lah kok to niku? Akhire napa? gara-gara kelangan kuburan, ketua umum Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir memberikan maklumat. Apa isinya? Hei wong Muhammadiyah, ziarah kubur itu penting, ziarah kubur itu perlu. Kulo jawab, wis telat bro, bro. Nopo kok nembe sak niki ngendikake ziarah kubur niku penting, ora kadhiyen. Soale napa sing dinggo namung niki? Tidak-tidak takon dalil, akhirnya ketinggalan. Kamong ko Wali Songo, sing kula panjenengan sami nasab agamane niku saking Wali Songo. Begitu membawa Islam ke Nusantara, niku ra kakehan dalil. Soale napa? Wong biyen niku lak didalili mumet sirai. Maka Wali Songo memasukkan Islam dengan menggunakan unsur-unsur budaya, seni, lagu, dan budaya. Contoh, sak derenge kula teruske jenengan pirsani. Wali Songo niku biyen menawi gawe masjid, niku biasane teng pinggir alun-alun. Mang pirsani, masjid-masjid awal dulu itu biasanya di pinggir alun-alun. Kenapa di pinggir alun-alun? Karena Wali Songo tahu kalau ada alun-alunnya pasti banyak orangnya, gaweke masjid. Wong biyen belum tahu masjid. Caranya gimana supaya orang masuk masjid? Di dalam masjid dikasih gamelan. Maka kalau di Keraton Jogja itu di Masjid Kauman ada dua gamelan yang terkenal. Satu Kiai Guntur Madu, nomor dua Kiai Nogo Wilogo. Jadi kalau diceluk Kiai ini ku ora bangga. Soalnya gamelan mawon nggih Kiai. Sing paling celoko teng Solo, kebo mawon nggih Kiai. Kiai Slamet. Wong biyen begitu krungu gamelan ditabuh niku seneng mlebu masjid. Urung ana sing nganggo sandal, lak langsung mlebu masjid, masjide kotor. Carane pripun? Di depan masjid biasane diwenehi kolam cilik. Tujuane napa? Sak derenge mlebu masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentas sikile resik. Lenggah ning masjid digaweke tembang kalih Wali Songo. Maka muncullah tembang-tembang sing kula panjenengan sami kenal. Kaya dene sluku-sluku batok, cublak-cublak suweng, gundul-gundul, turi-turi. Niku kabeh gaweane Wali Songo. Ngandani wong supaya ngerti akidah Islam, ora perlu nganggo dalil, cukup nganggo lagu judule Lir Ilir. Dadi lurah, dadi camat, dadi DPR ben orang gaya, ora korupsi kaya Bupati Klaten, cukup nganggo lagu judule Gundul-gundul pacul. Ila sesuk meneh lah ana Pak Camat, Pak Lurah sambutan pembawa acarane ngendikan. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah. Begitu ajeng munggah panggung, jenengan nyanyike lagu Gundul-gundul pacul. Lurai munggah panggung, gundul gundul pacul col, ora popo niku. Supaya lurai orang gaya. Di Bapak Lurai ndi? Nerangke babakan wong mati, ora perlu nganggo dalil, ora perlu maca ayat. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Kesuwen. Wong-wong do wedi didalili ning. Cukup nganggo lagu judule turi-turi putih. Saged napa mboten, Bu? Saged napa mboten? Nggo bengok sing banter, sing gelem bengok tak dongake kuwabar rezekine lancar. Sing ora bengok mulih meteng kabeh. Amin. Ora usah mok tabu, ora usah. Bayaramu ra jelas. Shallu ala Nabi Muhammad. Bengok turi-turi putih, pokoknya ora bengok mulih meteng. Turi, turi putih ditandur. Kurang banter, awat hati-hati, meteng, hati-hati. Turi, turi putih ditandur. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira. Mbok ira kembangi. Sekali lagi yang keras. Turi, turi putih ditandur, turi turi putih ana celeret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira ketoke bengoke mergo wedi meteng niku artine napa to Gus turi-turi putih he wong pangadekan sira kabeh tak tuturi tak nasihati wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane tak takon kali wong NU kain kafan rupane putih itu hukumnya wajib apa sunnah sok tahu kain kafan warnanya putih itu hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kalau ibu-ibu sini besok mati pengen kain kafan warnanya ungu boleh, paling malaikatnya mikir janda nih ini. Angsal wong sunnah nih kula wong NU Gus bapak-bapak aku sesuk lah mati kain kafan rupane ijo boleh malah beneran lah jenengan mlebu liang kubur kain kafane ijo ora bakal ditakoni kalih malaikat munkar nakir soalnya apa? Dikira lemper lemper ini ora ditakoni niku hukume sunnah ditandur niku artine dikubur kebon agung niku artine kuburan supaya ngerti kuburan biasane diwenehi patok. Yen patok siji niku jenenge tenger, kuburan niku patoke loro, berarti tenger-tenger. Wong mati niku tenger-tenger. Mila napa akidah Ahlussunnah wal Jamaah memberikan ajaran kepada kita untuk mendoakan yang mati supaya ora tenger-tenger. Kula ditangleti. Wong mati tenger-tenger niku napa ana hadise? Ana. Dungane wong urip ditampa karo wong mati niku napa ana hadise? Ana. Kuwi lho. Soale ra tau ngaji, ora tau maca hadis. Wong sakniki niku modele maca Quran, Qurane dipotongi. Maca ayat, ayate dipotongi. Maca hadis, hadise dipotongi. Melu-melu katoke dipotongi. Mila enten istilah al-kacong, aliran katok congklang. Apa kok dipotongi hadise nopo al mayitu fi qabrihi kal ghariq al mughawis mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing niki wolo sing dipun wastani tenger-tenger niku terombang-ambing al mughawis yang membutuhkan pertolongan yang tadiru dakwatan yang menunggu doa. Doa saking sinten? Talhaquhu min abihi. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya. Au min akhihi atau dari saudara-saudaranya. Au min shodiqin lahu atau dari kanca-kancanya. Dilak tanggane jenengan mati, jenengan melu kirim donga niku hadise niki wau. Soale termasuk doa yang diharapkan itu dari kanca-kancanya. Kanca-kancanya iki bahasa Indonesianya apa? Kawan-kawannya. Soale niku kathah bahasa Jawa sing ora ana Indonesiane. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Niku bahasa Indonesiane napa? Nguyuh anyang-anyangan niku bahasa Indonesiane napa? Ternyata bahasa Indonesiane nguyuh anyang-anyangan adalah kencing tawar-menawar. Kencing tawar-menawar. Sadrenge kula teruske. Bahasa sedunia itu yang paling kaya bahasa apa? Jawa. Jawa mawon modele macam-macam. Ana Jawa Madura, ana Jawa Surabaya, ana Jawa Solo, Jawa Yogya, Kebumen. Lak perbalingan niku jawane ngapak napa biasa? Ngapak. Banyumasan ngoten iki. Kula tau ngaji teng omahe Pati Tegal dalang entus niki. Isuk-isuk kula turu ning hotel diparani kali banser ditawani udut nganggo bahasa Tegal. Ya Allah. Bahasane ra penak blas dirungokke. Pak Kiai, kiye, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori ya. Kiai dicocot-cocot ke. Lah jaro Purbalinggan apa? Ngomprongi congor. Yang lah tak delok niki kuwabe bapak-bapak ngerokok soale wong NU. Wong NU niku ngerokok mawon duwe dalil. Napa dalile ni'matul udud ba'dad dahar. Ni'matul udud ba'dad dahar. Sing salah niku sakjane pom bensin niku. Wong NU ngerokok niku sing salah pom bensin. Gara-gara saben mlebu pom bensin ana tulisane NU smoking. NU smoking. Oh no. NU. Shalawat Nabi Muhammad. Jawa niku paling sugih. Jawa bandingke bahasa Inggris, sugih bahasa Jawa. Jawa dibandingin bahasa Indonesia, kaya bahasa Jawa. Bahasa Arab kaya bahasa Jawa. Contoh, tiba, jatuh, ku bahasa Inggrisnya mung siji, fall. Mau jatuh model apa? Fall. Bahasa Jawanya tergantung jatuhnya kemana. Jatuhnya ke depan namanya nlungsap. Jatuh ke samping namanya kebanting. Jatuh ke belakang namanya kejengkang. Sing ditandur ning sawah nika lak miturut tiyang Purbalingga namine napa? Pari. Pari bahasa Inggrisnya napa? Mung siji, rice. Pari ana wohe jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah siji jenenge las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sega. Bahasa Inggrisnya rice. Sega siji jenenge upil upo. Bahasa Inggrisnya upo rice. Sega dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sega wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sega dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Sugih Jawa. Kata bahasa Jawa sing rono Inggrisnya. Di pondok ada tamu dari Australia pengen belajar agama. Dikasih suguhan apa-apa enggak dimakan. Istri saya jengkel. Akhirnya apa? Dimasak ke singkong. Disayur ke bum. Jenengan pirsa sayur bum. Begitu mangan sayur bum, wong bule niki malah doyan. Takon kali kula, what is this, iki apa? Kula bingung, bum iki bahasa Inggrisnya nopo. Kula buka ning kamus ora ketemu. What is this, ini apa? Akhirnya kula jawab, this is a bum. Akhirnya takoni meneh. What is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Jawabane wong Australia nopo kang? Luar biasa, dahsyat. Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep mok brakoti aku. Goblok aku. Bahasa Jawa bandingke bahasa Arab. Sugih pundi, Pak? Jawa. Mangan bahasa Arabe namung siji, akala yakulu kul. Bahasa Jawa nih mbok 10 mawon wonten. Dahar. Urung-urung badok urung. Dahar. Nedi, mangan, maem, madyang, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul. Sinten menika, Pak Kiai, nembe napa dahar? Sapa kae tukang syuting nembe apa badok umpamane kaya piye. Maka banggalah jadi orang Jawa, Pak. Saiki ngaji sebulan wae ketemu kancane nyeluke akhi. Gayane sok nganggo bahasa Arab. Ketemu kancane assalamualaikum akhi. Sing wedok nyeluk sing lanang abi. sing wedok nyok diceluk lanang Umi, halah-halah gaya ngaji seminggu abi Umi, antum mau kemana antum? Sing bener ya bapak ibu, maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya emak, asem, air susu emak. Kalau manggil istrinya bunda, asbun, air susu bunda. Lah kalau manggil istrinya Umi, air susu Umi, masak asu, ora kepenak ya. Dawa. Alhamdulillah. Amin sadiqin lahu atau dari kanca-kancanya. Kula teruske hadis sing babakan dongake wong mati niku. Wa idalahiqathu, dan tatkala doa si orang yang hidup diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Ayo, sopo sing kondo ndongake wong mati ora ana dalile. Wa anna hadayal ahya lil amwat, karena sesungguhnya hadiah orang hidup kepada yang mati addu'a wal istighfar, donga lan istighfar. Lah kula ditakoni, Gus Miftah bisa enggak membuktikan doanya orang hidup diterima oleh yang mati? Saya jawab, bisa. Contohnya gampang. Kula kirim surat pada yang terhormat, umpamane sapa kiye? Siapa kiye? Yang subur ya. Umpamane kula kirim lurah, kirim surat kagem Pak Lurah. Lurah mana ini, Mas? Hah? Tegal. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Tegal pengin. Ya men ya, jangan cangkem kunyang dewek kok. Protes wae. Ya. Oh salah. Tegal pengen. Karena penyong kayak gue. Siapa? Pak Lurah. Eh? Sobir. Sobir berarti orangnya sabar insyaallah. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Tegal pengen, Bapak Sobir Hermawan, dengan alamat Tegal Pingen, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Surat saya kasih Pak Pos. Ini saya pengen membuktikan doanya orang hidup diterima sama yang mati. Pak Pos, suratnya dibawa ke pengadegan. Ya, Pak Pos mangkat. Kilat khusus, kilat khusus. Kaget ya? Inyongnya juga. Kan kilat khusus ya. Sampai Tegal Pingen, yang terjadi dengan surat saya ini dua hal. Kalau surat saya diterima sama Pak Sobir Rin, Sobirin. Kalau surat saya diterima sama Pak Sobir, maka surat saya enggak balik. Tapi kalau surat saya balik ke Jogja, berarti surat saya tidak diterima oleh Pak Sobir. Saya mau tanya, Anda kalau kirim surat Fatihah kepada yang mati, balik apa enggak? Balik napa mboten? Kalau enggak balik berarti diterima. Orang percaya mati yo, terima ya. Maning. Bapak ibu, yang ziarah kubur disunahke membaca salam apa tidak? Membaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Membaca salam itu hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salamnya bapak ibu dijawab enggak sama yang mati? Dijawab. Kok kula mboten krungu, Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Mlayu. Inilah bapak ibu rahimakumullah. Pentingnya ngaji kepada ulama itu di sini. Sekarang banyak orang yang mengatakan, enggak penting ngaji dengan kiai, enggak penting ngaji dengan ulama, yang penting langsung dengan Kanjeng Nabi, yang penting langsung dengan Muhammad. Pertanyaan saya, lah kamu melihat Nabi Muhammad itu kapan? Urut-urutane lak ngeten. Kanjeng Nabi, kepada sahabat. Sahabat kepada siapa? Tabi'in. Tabi'in kepada siapa? Tabi'in. Tabi'in kepada siapa? Kepada imam madhab. Imam madhab kepada siapa? Imam hadis. Imam hadis kepada siapa? Ulama, kiai, ustad, dan seterusnya. Lah sekarang orang itu berpikirnya instan. Gak pakai ulama, gak pakai imam hadis, gak pakai imam madhab, gak pakai tabi'in, gak pakai tabi'in, gak pakai sahabat. Langsung dengan Rasulullah. Pertanyaan saya, kapan ketemu Rasulullah? Matamu kapan nyawang Kanjeng Nabi? Maka rusaknya umat hari ini di sini. Saya ingat tul. Bapak Ibu pernah dengar Kiai Hamim Jazuli, waliullah dari pelosok Kediri. Nama terkenalnya Gus Mik. Kalau orang NU seharusnya tahu. Putranya Gus Mik namanya Gus Ti Gus Dur ngawur. Gus Mik ki ya. Kancane Gus Dur, Gus Dur nganggep Gus Mik guru, putrane Gus Mik Gus Dur. Lemu sok tahu. Mu irunge pesek. Tungkae mletek krewet pisan. Putrane Gus Mik namine sinten? Gus Tijani Robert Saifun Nawas. Yang terkenal dipanggil dengan nama Gus Robert. Ini putra ketiga dari Gus Mik. Putra pertama namanya Gus Tajud, putra nomor dua namanya Gus Sabut, putra nomor tiga namanya Gus Robert. Tijani Robert Saifun Nawas datang ke pondok saya. Dia mengatakan apa? Rusaknya umat hari ini bukan karena umat tidak mau ngaji, tetapi umat lebih percaya ngaji membaca buku sendiri daripada ngaji kepada kiai dan guru. Jadi rusaknya wong sak niki, luwe percaya karo kitab lan buku tapi randuwe guru. Padahal dalam kitab taklim disebutkan al ilmu bila saikhin fasaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Hati-hati. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Mbahne setan saat ini nembe payu. Guntur bumi. Eyang subur. A.A. Gatot Brajamusti, Kanjeng Dimas, siapa itu yang menggandakan uang itu siapa namanya? Kanjeng Dimas ora taat, taat pribadi. Bapak Ibu berbalik gak percaya? Bokongnya diusek-usek, metu duitnya percaya apa mboten? Saya ditanya sama jamaah Jakarta, Gus Miftah bisa menggandakan uang? Saya jawab, tidak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Gus Miftah istrinya berapa? Baru satu. Nambah apa enggak? Insya Allah nunggu takdir. Percaya Pak, bokong diusek-usek keluar duit. Apakah itu karomah? Bukan. Itu penipuan. Penipuan. Kalau pakai undang-undangnya KUHP, kata Pak Polisi itu melanggar pasal 378. Penipuan. Sama halnya ibu-ibu lebaran kaleknya biskuit dibuka isinya peyek, penipuan palsu itu. Kongguan isine marning. Itu penipuan. Pasalnya 378. Hati-hati, enggak usah percaya. Kalau ngundang kiai enggak diamplopi 372 penggelapan. Jangan mikir amplop. Dosa. Nanti kamu dikasih diterima, enggak dikasih Pak Lurah di SMS ya. Guru-guru seperti ini tidak layak dijadikan guru. Siapa yang layak dijadikan guru? Awake dhewe niki wong NU bersyukur kathah duwe guru. Guru sing kados napa? Fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan, yang ditanya itu bukan ahli ilmu, tetapi ahli zikir. Sing duwe ahli zikir niku namung nahdlatul ulama, namung akidah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang di luar NU itu punya ahli ilmu, tetapi tidak punya ahli zikir. Perbedaannya apa ahli ilmu dengan ahli zikir? Ahli ilmu itu ilmunya hanya berhenti di otak, ahli zikir itu ilmunya yang masuk ke dalam hati. Ingat, ilmu tidak masuk dari hati, nuwun sewu. Ilmu tidak bisa masuk dari otak ke hati, kecuali seperti yang dikatakan sama Gus Dur, ditirakati, diriadohi. Sing duwe tirakat, sing duwe riadoh, namung nahdlatul ulama. Mila Gus Dur ngendi kak? Kelawan Allah kang maha suci, kudu rangkulan rinolan wengi ditirakati zikir lan suluk jangan tilali zikir lan suluk jangan tilali sarang-sarang sing banter ya Rasulullah. Ya Rafi Asyik ya Uhailal Ju lak duwe guru rasane pripun uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran kabeh ya Rasulullah ya Rabbi Asyik ni wajar roji Fatayaji ya Uhailal Ju Diwal Karomi ya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan sing ngendikane wonten Purbalingga ngendikake napa Kiai nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku ibarat lampune Kiai niku ibarat saklare. Jenengan ora bakal oleh padange lampu yen mboten nyekleke saklare. Saged. Pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi ya kudu cedhak karo ahli warise, sinten ulama lan kiai alladzina hum warasatul anbiya. Mila dipun ngendikaken annadru ila wajil alim bahwa ibadah nyawang raine kiai kuwi ngibadah sawangen oi sawang inyong nganggo kacamata matane ngantuk iki difoto maning sawang sejarah mencatat tidak ada orang besar di Nusantara ini kecuali berguru kepada ulama dan kiai. Kula lak ngendi matur mapapan Gusmi, Hall Gusmi yang terakhir kemarin saya hadir di Kediri. Di rumah beliau datang seorang yang menggunakan seragam polisi, tapi dia bukan polisi, duta polisi dari masyarakat. Salaman sama saya, sama Gus Robert, kakinya cuma satu. Begitu pulang ditanya, saya tanya sama Gus Robert, Gus kok kakinya cuma satu? Dijawab sama Gus Robert, dulu orang ini kakinya komplit ada dua. Terus Gus, ketika hidupnya ketemu Gusmi, ditanya sama Gusmi, Mas, boleh enggak kakimu satu diminta oleh Allah? Boleh enggak kakimu yang satu diminta oleh Allah? Dijawab, nggih angsal mawon Gus, wong niki kagungane Gusti Allah. Awakmu ikhlas apa ora? Kula ikhlas. Begitu pulang di tengah jalan, subhanallah, tabrakan. Dier bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Kakinya yang kiri tidak bisa disembuhkan, harus diamputasi. Ditanya sama dokter, Mas boleh gak kakinya dipotong? Boleh. Loh kok kamu ikhlas banget, kenapa? Tadi Gusmik sudah ngomong sama saya, ikhlas gak kakinya diminta oleh Allah satu. Itu loh yang namanya kiai bu. Bukan yang menggandakan uang. Hei, hei, kakinya hilang satu. Satu jam sebelumnya Gusmi sudah tanya, boleh gak diminta sama Allah? Subhanallah. Ibu, bapak-bapak diam. Ibu, saya mau tanya, suamimu itu milikmu apa miliknya Allah? Milikmu apa miliknya Allah? Miliknya Allah. Berarti ibu-ibu gak boleh marah kalau suaminya menikah lagi. Kan gak diminta bu, cuman dibagi. Setuju bapak-bapak? Istri saya bilang, Abah saya mau dimadu. Wah seneng lah ya. Abah saya mau dimadu. Syaratnya apa bunda? Asalkan Abah mau diracun, mati aku. Bu, ingat lagunya A.A. Kim? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju ibu-ibu? Ingat bapak, setuju. Saya teruskan. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Tadi bilang setuju. Makanya supaya suaminya tidak menikah lagi, syaratnya apa? Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Tuh dengerin, ya tuh kan? Lah pengajiannya dandane ayu-ayu, ambune wangi-wangi, bahasane ngomah di sawang bojone, ya amoh. Daster tua bolong-bolong, ambune sambel terasi. Boyoke bekas keroan, tali kok tangi petil siji misalnya, jijiki. Bu, ibu-ibu menawi teng dalam kali bojone boso napa mboten? Karo bojone ora boso. Karo bakul bakso boso. Karo bojone ayo pak madiang, karo bakul bakso pak kula tumbas. Pertanyaan saya sama suami ini gak boso, karo bakul bakso kok boso? Ke ibu-ibu diwenehi nopo kali bakul bakso? Bakso? Apa bakso ini bojomu kurang gede? Ora. Ngaten mawon, sak derenge kula teruske babakan kiai Ahlussunnah Wal Jamaah niki. Bapak-bapak diam saja. Ibu-ibu semuanya saya ajak berdoa. Nanti kalau doanya sudah selesai, bapak-bapak amin yang bantu. Ayo ibu-ibu doa sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon kiyek berdoa kayak kiyek. Orang ini kiyek. Apa ya? Doa kok kayak kiyek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Inyong nyuwun. Sakwang sule inyong. Keng pengajian menikah. Inyong badhe basa kalih bojo kula. Yen inyong boten basa, inyong siap. Yen lambene inyong udunen. Bapak amin Allahumma. Ya, kok seminggu meneh ibu-ibu pengadekan lambene monyong-monyong. Niku berarti ora basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya, amin. Basa. Pentinge ngaji kali kiai teng mriki niki wau. Malih, saya tambahi satu lagi cerita kiai. Di Jogja, kalau bapak ibu pernah datang ke makamnya Mbah Nur Iman di Melangi, salah satu wali di Melangi namanya Mbah Nur Iman. Di sampingnya Mbah Nur Iman itu ada makamnya wali satu lagi, tapi wali mastur yang tidak nampak. Zaman hidupnya ada orang yang datang kepada beliau, Pak Kiai, sapi kulo hilang, tak derenge subuh nih. Pak Kiai, sapi kulo hilang. Pak Kiai ini jawab, sing sabar. Sabar priben Pak Kiai, sapine inyong mung siji. Kali Pak Kiai diajak sholat, wis sholat. Rampung sholat, subuh takon maning. Pak Kiai, sapi kula pripun? Dijawab kali Pak Kiai. Mulih, tuku obat urus-urus. Obat urus-urus niku, obat sing iso ngising. Supaya iso ngising. Kondur, tuku obat urus-urus. Begitu minum, perutnya mual, lari ke sungai. Wet, ketemu sungai. Sarungnya dibuka, ngising. Begitu ngeden, matane mendelik, sapine ketok ning sabrang kali. Oh, nembe adan. Ngenteni adan riyen nggih. Napa pun rampung mawon pengajiane? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbah hadita innaka la tukhliful mi'ad. Dilanjutke napa mboten? Lanjut napa rampung? Lanjut kok ibune telepon-telepon gaya. HP-ne cross telepon-telepon. Hah? Wis lemu telepon-telepon. Update status Facebook. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah kiai Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ada orang besar di negeri ini yang tidak dikawal sama kiai dan ulama. Kita lihat sejarah. Pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jadi orang besar atas bimbingan Mbah Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Ngaji ke Semarang kepada Mbah Soleh Darat As-Samarongi, ketemu dengan seorang pemuda namanya Muhammad Darwis. Siapa Muhammad Darwis? Muhammad Darwis itu pendiri Muhammadiyah yang pada akhirnya bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Raden Ajeng Kartini, tokoh pahlawan perempuan, jadi orang besar karena ngaji kali Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Ibu-ibu ngefan mboten kali Raden Ajeng Kartini. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Lah itu Putri Indonesia. Harum, harum. Jadi orang besar gara-gara apa? Gara-gara ulama dan kiai, subhanallah. Raden Patah jadi orang besar, kenapa? Karena dikawal sama Wali Songo. Betul. Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir jadi terkenal, jadi besar, jadi raja-raja di kerajaan Pajang karena berguru kepada Kanjeng Sunan Kali Joko. Bahkan dulu di Yogyakarta ada seorang pemuda yang lahir dengan nama Abdul Hamid. Niku senengane mau ngaji karo kiai. Ngaji teng Ponorogo kali Mbah Kiai Hasan Besari. Saking Ponorogo pindah teng Kartosuro Solo. Ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Bagelen Purworejo. Ngaji kitab Jalalain kali Mbah Ahmad Baidowi. Saking Purworejo pindah teng Salaman Magelang. Ngaji ilmu hikmah kali Mbah Nur Muhammad Ngadi Wongso. Gara-gara seneng karo kiai, Abdul Hamid dadi wong gede. Bapak ibu tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Oh, jadi itu toh. Ada yang hafal? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Rapal Rika. Jadi orang besar. Kenapa? Karena atas bimbingan kiai dan guru. Alhamdulillah. Selawatan sarang-sarang. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda kesini karena cinta dengan Rasulullah, besok hari kiamat kumpul bareng Rasulullah. Amin. Anda datang kesini karena cinta dengan kiai, kula dongake sesuk ning swarga kumpul kali kiai. Senajan toran duwe nasab kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Ning lak teng alam donya jenengan mung seneng kalih artis dangdut kaya dene trio macan lan ayu ting ting. Benjang teng padang masar jenengan kabeh bakal pikantuk alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo Kanjeng Nabi nopo ayu ting ting? Kiai nopo trio macan? Pengajian nopo dangdutan? Solawatan nopo alamat palsu? Tak tes disit sak durunge inyong solawatan, tak tes wong kene iso solawatan apa ora? Meneng. Rosah ditabui. Kaya ledek munyuk, jangan rosah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Solawat sekarang yang lagu ming solawatnya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Judulnya Khobiri. Tes isa apa ora? Diteruske ya. Inyong buka, ibu-ibu neruske. Bapak-bapak neruske. Shalawat ala Nabi Muhammad. Khabiri, khabiri, khabiri. Ayo diteruske. Belas orang nyambung. Jarene iso, yang iso mung siji tok kae. Bengok-bengok kayak maling. Orang bisa. Wes ganti apalagi ya? Solawatnya Mustafa Atif. Aja. Yang gampang lagi. Kalau enggak bisa awas. Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun. Terus ke. Siapa kiye? Cangkeme siapa ya? Orang ana wong ana suarane demit kiye. Ora bisa maneh. Mbak iki, lah iki mesti iso iki. Sing iso kiye. Nyuk kita nonton ondel-ondel. Allah. Khabiri ora bisa. Komarun ora bisa. Nonton munyuk isa. Solawate tiang nahdlatul ulama coro ahlu sunnah wal jamaah sawaken kula tambahi khasiate solawat ngiras ngirus syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari ini saya berbicara soal guru dan ulama serta kiai? Karena hari ini ulama kiai itu banyak yang disepelekan, padahal dia adalah wasilah kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah mawon. Malam Jumat, ahli kubur buka lawang. Buka lawang apa mboten? Buka lawang apa mboten? Tahu krungu apa mboten? Saged. Jaget. Ora bisa maneh. Enteng meneh. Nggih, wae. Sederek kita sedaya jaler estrian nem lan tuo mumpung ure podo ilingo golek sangunggo sangulungo. Mumpung ure podo ilingo golek sangunggo sangulungo. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ilingono yen bakal ketimbalan. Timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Salatullah. Ala yasin habibillah. Salatullah. Sandangane diganti putih. Yen wis budal ora kena mule, ora kena mule. Tumpakane kereta Jawa roda papat roda menungso. Tumpakane kereta Jawa. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Cucukane ing mlebu guwa, guwane ora ana lawange, ra ana lawange. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa kelasa. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa kelasa. Salatullah. Yen wis mati bondo ra melu. Melu mboten? Buktine napa? Kain kafan ora ana sae. Lek ana sae ndak ngesaki HP. SMS kancane. Sobir, nyusul aku sobir. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sinten? Banser. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Supaya anak bojone gelem dongake sing mati, mila anake kudu diwulang agama. Bocah cilik diwulang ngaji. Yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kok gak diamini? Telat malaikate minggat. Inyong dongake dikarang ngamini. Diamini ya. Bareng-bareng ya. Sing kompak ya, telat ya. Kayak Pak Tarno. Diulang ya. Bocah cilik diwulang ngaji. Urung. Mau telat kesusu. Kan inyong kesel. Please deh. Lah inyonge cocote wis minggam. Kiai. Mereka amin sing kompak kayak gue. Inyonge rung rampung. Amin. Leng-leng ya. Inyonge minggam. Mereka amin kayak gue. Apa salah mani? Dani malah Pantesan Amine kesusuk karo merem-merem ngantuk ya. Ingat Imam Al-Ghazali berkata, "An-naumu akhul maut." Tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji, Anda ngantuk, berarti pengen cepat-cepat mati. Cantik-cantiknya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Lah orang cantik saja kalau ngantuk jelek, apalagi orang gemuk ngantuk. Gedang gluduk dipangan ular, wong sing ngantuk mangap lan. Gedang gluduk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene. Kapok ra kowe kapok. Bareng ya, amin ya. Inyonge mingga mereka amin. Urung. Pekok temen ya. Wong inyong urung donga wis amin. Bocah cilik diulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya gue. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sadrenge kula ndonga niki pun jam 3:30. Nyonge wis kesel. Mengke ajeng teng Tegal teng omahe dalang entus. Mugi-mugi pengajiane Ahad Wage sakit istiqomah. Saya bacakan satu hadis ini yang Bapak Ibu dapatkan dari pengajian siang hari ini. Apa kata Rasulullah? Layak ngudu kaumun, tidaklah berkumpul sebuah kaum. Yadkurunallah azza wajal, berzikir menyebut asma Allah, derek pengajian membaca kalimat thayyibah, Anda akan mendapatkan 4 hal. Siapa yang bilang zikir bersama enggak ada dalilnya? Ada. Ini dalilnya. Apa yang Anda dapatkan? 1. Illa hafathumul malaikah, kecuali kalian semua akan dikawal oleh para malaikat. Amin. Mudah-mudahan yang mengawal kita malaikat rahmat. Amin. Sing ngawal sing lemu malaikat Israel. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedang telepon mati, ibu-ibu lemu, sing mati telepone. Langsung ngombe jejeje. Kita mau ngaji setiap Ahad Wage ini dikelilingi dan dikawal oleh malaikat. Amin. Yang nomor 2, apa yang kita dapatkan? Wa ghasiyatuhumur rahmat. Allah akan melimpahkan semua rahmatnya untuk kita sekalian. Amin. Maka ini adalah wajah-wajah yang penuh rahmat. Amin. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Khusus yang gemuk berangkat ke surga nanti malam. Amin. Rahmat. Apa yang ketiga yang kita dapatkan kata Rasulullah? Wa nazalat alaihimu sakinah. Allah akan menurunkan kenyamanan di dalam hati kita. Amin. Maka saya yakin semua hari ini yang hadir insya Allah hati ini ayam. Amin. Wis ra kelingan karo utang bank meneh. Amin. Mudah-mudahan yang datang ke sini dalam keadaan sakit pulang jadi waras. Amin. Yang datang ke sini punya hutang banyak pulang jadi lunas. Amin. Mudah-mudahan minimal yang ngutangi lali. Amin. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Amin. Aja ya. Dila mau gelem ngaji atine ayem kata Rasulullah. Ayem napa mboten? Kula nyawang jenengan ayem, insyaallah jenengan nyawang kula ayem. Sawang-sawangan. Alhamdulillah. Dan yang keempat, yang mau ngaji apa kata Rasulullah? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Semua yang hadir ini namanya disebut oleh Allah di alam langit. Amin. Pak Bupati rawuh, jenengan disebut wis seneng. Apalagi kalau nama kita disebut oleh Allah. Jaminannya adalah surga. Amin Allahumma amin. Muga-muga kula panjenengan sami tambah mantep anggere nderek jamiah Nahdlatul Ulama. Amin. Muga-muga ibu-ibu muslimah tambah mantep dadi muslimate. Amin. Bocah-bocah banser ansor mantep dadi banser ansore. Amin. Kula kelingan ngendikane Habib Lutfi. Kok sesuk Habib Lutfi kiai-kiai niku mlebu surga, banser orang ketok. Banser tak golekin dhisik dhewe. Amin. Banser kuwi wong paling ikhlas. Pengajian rung rampung wis teka. Jamaah wis bubar, banser cek ngamantalan. Pangane keri dhewe. Panitiane ra pengertian, bansere 10 rokoke sak bungkus sakler sakler. Insyaallah banser mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Kok ana banser ora mlebu surga kuwi masalahe mung siji. Napa? Gara-gara pas ngepam pengajian nguyuh ora cewok. Hati-hati. Hati-hati ja banser. Nguyuh cewok. Nguyuh malah sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Wah, tiang listriknya neyeng kabeh. Hal ini yang kita dapat. Madep mantep derek nabi, madep mantep derek wali, madep mantep derek kiai. Selamat uripe, selamat mati nih. Amin. Bejo donya nih, bejo akhirate. Toh ditutup sak derengin dungo si iran kali gulo. Uripe selamat, mati nih selamat. Hayatus salam, mautus salam. Pondok gulo saben malam Ahad Paing. Kula ben malam Ahad Paing duwe pengajian rutin. Jamaahe mboten kathah, minimal sing rutin setiap malam Ahad Paing. Dua kali lipatnya ini lebih. Nggih. Donga bareng-bareng. Uripe slamet, matine slamet. Hayatus salam, mautus salam. Uripe slamet, matine slamet. Uripe selamat, matine selamat. Tangannya diangkat dengan bengok sing banter. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, uripe selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, uripe selamat. Hayatus salam, hayatus salam, mautus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayat, hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, salam. Hayatus salam, uripe selamat, uripe selamat, uripe selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, uripe selamat, matine selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin. Adad ar-ramdir raqiq. Salatan tarzuku nabiya min ahli taufiq. Balighu nabiya al-khudura ila baitil atiq. Wa ziyaratan qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah. Min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Min ahlil dhikri wa ahlil riyadah. Min ahlil ibadah wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyahum min ahlil syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Kama nawwartal ardo binuri syamsika. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna fi jami'il ulum. Waffaqihna fid din. Waffaqihna fid din. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina. Wa aslih dada bainina. Wa najjina minal dhulumati ilan nur. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna bi khusnil khatimah. Bi khusnil khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa adkhilal jannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Dereaken sugeng kundur kirang langkungipun nyuwun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.